بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-19 yang membahas tentang Ihya'ul Mawat, menggarap lahan tidur atau menggarap lahan yang tidak bertuan. Qala al-mas'alatu tsaniyatu syurutuhu wa ma yahsulu bihi. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang syarat-syarat sahnya Ihya'ul Mawat dan hal-hal yang dengannya bisa dikatakan bahwa itu adalah Ihya'ul Mawat. Yushtaratu li sihhati Ihya'il Mawat syartan. Dipersyaratkan untuk sahnya bolehnya dilakukan Ihya'ul Mawat ada dua syarat. Al-awwal yang pertama, annahu lam yajri 'ala al-ardi milku muslimin fa in jara dhalika hurima at-ta'arrudu laha bil ihya'i illa bi idznin syar'i. Syarat yang pertama, annahu, bahwasanya pada lahan tersebut, lam yajri, belum pernah ada, belum pernah terjadi, milku muslimin, kepemilikan seorang muslim pun. Artinya lahan itu benar-benar belum pernah digarap oleh seorang muslim pun. Mau dia pria ataupun wanita. Mau dia tua ataupun anak muda. Mau dia Arabi ataupun Ajami. Yang jelas tanah tadi atau lahan tersebut benar-benar belum pernah digarap oleh seorang muslim. Fa'in jara dhalika, maka apabila telah pernah digarap, kemudian ditinggal. Kalau digarap terus-menerus kan ketahuan bahwa ini adalah lahan garapan. Entah dengan pertanian, ataupun perkebunan, atau peternakan, atau mungkin pembangunan bahkan, akan ketahuan ini memang sudah digarap lahannya. Tetapi sekarang pernah digarap, kemudian ditinggalkan, sehingga menjadi semak belukar lagi. Menjadi hutan lagi. Digarap berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Pernah dibuka oleh seseorang. Ada bekas-bekasnya. Kemudian ditinggalkan. Setelah 20 tahun, lahan yang seperti itu akan menjadi hutan. Apabila telah pernah digarap, hurimat ta'arrudu laha, maka haram untuk menyentuhnya. Haram untuk menggarap lahan tersebut bil ihya'i, dengan al ihya, entah ditanami tanaman-tanaman, tanaman horti ataupun tanaman perkebunan, atau mungkin dibangun sebuah bangunan, haram, tidak diperbolehkan. Illa bi idznin syar'i, kecuali dengan izin yang syar'i. Dia ingin menggarap lahan itu, setelah dia buka, oh ternyata sudah ada tanda-tanda bahwa ini pernah dibuka dengan ada batang-batang besar yang telah ditebang. Masih ada bekasnya, tunggul-tunggulnya. Oh ini bekasnya dulu ditebang. Begitu dia buka lagi sebelah sana, dijumpai lagi. Oh ini pernah ditebang ini, pohon ini. Datang lagi dia ke agak dalam, terlihat sisa-sisa puing-puing gubuk yang pernah dibangun di sana. Oh ini pernah digarap, ini punya siapa ini? Dia cari tahu. Cari informasinya, kalau seandainya bisa menemukan yang pernah menggarap lahan itu dahulu, beberapa belas atau beberapa puluh tahun yang lalu, sampaikan, utarakan kalau dia ingin menggarap lahan tersebut. Apabila diizinkan, alhamdulillah. Dan kalau seandainya tidak ditemukan yang pernah menggarapnya dahulu, boleh bagi dia untuk menemui al-jihatur rasmiyah yang berwenang dalam masalah tersebut. pemerintah yang berwenang, saya ingin menggarap lahan yang di sana, diperbolehkan ataukah tidak? Ternyata pemerintah memang mencanangkan, iya itu memang lahan akan dibuka, akan menjadi lahan garapan untuk masyarakat. Entah pertanian ataupun perkebunan ataupun yang lainnya. Ini idnun syar'i, mendapatkan izin syar'i. Kalau ini itu didapatkan, boleh kata yang pernah menggarap dahulu, boleh silakan garaplah lahan itu. Saya sudah angkat kaki dari sana, saya sudah tidak lagi berminat untuk menggarapnya. Boleh bagi dia untuk menggarapnya. Atau pemerintah mengizinkan, boleh bagi dia untuk menggarapnya. Adapun jika tidak, maka haram untuk menggarap lahan yang pernah digarap oleh orang yang sebelumnya. Tsaniyan yang kedua, syarat yang kedua. An yakunal muhyi musliman. Orang yang menggarap lahan itu adalah seorang muslim. Yang diizinkan secara syar'i untuk menggarap lahan yang tak bertuan di negeri kaum muslimin adalah seorang muslim. Orang kafir bagaimana? Enggak diperbolehkan. Fala yajuzu ihya'ul kafiri mawatan fi daril Islam. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang yang kafir untuk menggarap lahan yang tak bertuan itu di negeri kaum muslimin. Banyak yang ingin menggarap, misal ini contoh, ada suatu lahan, banyak yang ingin menggarap dari kalangan muslimin, tetapi selalu terbatas dengan modal. Enggak ada modalnya. Kalau digarap dengan tangan manual, itu akan memakan waktu yang sangat lama, biayanya juga besar. Kalau digarap dengan mesin, itu cepat waktunya dan bisa secara luas, tetapi modalnya tidak punya modal. Kaum muslimin yang ingin menggarap lahan tersebut, mereka terhalang dengan modal, terhambat dengan modal, enggak punya modal. Akhirnya lahan itu tetap lahan tidur, tak bertuan. Datang orang kafir, kaya raya dia, punya banyak harta. Kemudian dia ingin menggarapnya. Sudah berarti digarap oleh orang kafir ini karena dia punya modal, dia punya alat-alat atau bisa menyewa alat-alat tersebut sehingga mudah bagi dia untuk menggarap lahan tak bertuan itu. Apakah hal ini diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Karena mereka tidak memiliki hak untuk menggarap lahan tersebut. Itu khusus untuk seorang muslim. Wa yahsulul ihya'u bi umur. Dan lahan yang digarap kemudian diklaim menjadi milik penggarapnya itu bisa dengan beberapa cara. Wa yahsulu, dan bisa dihasilkan al-ihya, garapan lahan tersebut, bi umur, dengan beberapa hal. Diklaim bahwa itu adalah miliknya. Ini bukaan saya. Lahan ini garapan saya dulu. Benarkah pengakuannya? Akan menjadi benar pengakuan dia dengan beberapa perkara. Awalan yang pertama, idza ahatahu bihaitin mani'in mimma jaratil bihil adatu faqad ahyahu. Yang pertama, dengan dia memagar. Idza ahatahu, apabila dia memagari lahan tersebut, bihaitin mani', dengan pagar, dengan tembok yang kuat. Apakah dengan tembok yang permanen, dengan semen, batu, atau dengan cor, atau dengan pagar yang juga kuat, bisa menahan sesuatu dari luar masuk ke dalam, entah itu dengan kayu ataupun bambu. Yang jelas diketahui bahwa itu lahan sedang digarap oleh seseorang dengan adanya pagar-pagar yang kokoh, yang melindungi tanaman-tanaman ataupun bangunan-bangunan yang ada di dalam pagar tersebut dari serangan-serangan dari luar, entah itu hama ataupun yang semisalnya. Mimma jarat bihil adatu, pagar yang sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut. Oh, di tempat ini cukup pagar bambu. Maka sudah, ketika dia memagari lahan tersebut dengan pagar bambu, dikatakan dia telah memagari lahan bukaannya. Atau dengan kayu, atau dengan pagar beton yang sudah dicetak kemudian tinggal memasang, atau dengan pagar bata yang direkatkan dengan semen. Tergantung kebiasaan masyarakat di tempat tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahata haitan ala ardhin fahiya lahu. Barang siapa yang memagari suatu lahan dengan pagar, maka lahan tersebut menjadi miliknya. Tsaniyan, yang kedua, idza hafara fil ardil mawati bi'ran fa wasala ilal ma faqad ahyaha. Yang kedua, dengan cara dia menggali lubang. Idza hafara fil ardi, apabila dia menggali lubang di lahan tersebut, bi'ran, sebuah galian sehingga mengeluarkan air, menggali sumur. Apakah dengan galian manual seperti umumnya orang-orang buat sumur, atau dengan alat buat sumur bor, atau dengan alat murni 100% alat yang melakukannya, yaitu dengan penambangan, dengan alat-alat untuk menambang, apakah menambang minyak ataukah menambang emas ataupun yang lainnya. Yang jelas dia menggali lubang di lahan tersebut dan berhasil. Kalau dia gali sumur ya dapat air, kalau dia buat sumur bor bisa dengan mudah air itu keluar walau dibantu dengan alat. Fawasala ilal ma, hingga sampai kepada air yang diinginkan. Faqad ahyaha, maka dengan demikian dia dianggap telah menghidupkan lahan tak bertuan tersebut dan itu menjadi miliknya. Wa illam yasil ilal ma fa huwa al ahaqqu min ghairihi. Dan apabila tidak sampai pada air, dia sudah menggali, sudah kedalaman 7 meter, galian manual ini. Kedalaman 7 meter, masih belum dapat air. Akhirnya dia batalkan, sudahlah, sudah terlalu dalam 7 meter ini. Masih enggak dapat air, naik dia. Apakah lahan itu diklaim menjadi miliknya? Fahuwa al-ahaqqu min ghairihi. Dia lebih berhak daripada yang lain. Belum diklaim 100% menjadi dia. Namun ketika dia ingin melanjutkan untuk menggali atau melakukan olah lahan di tempat tersebut, dia lebih berhak daripada yang lain. Wa kadzalika law hafara fiha nahran, demikian pula kalau seandainya dia menggali nahar, entah itu danau kecil ataupun yang lainnya. Ada sudah genangan air, kemudian dia bawa alat, lahan itu tak bertuan, dia bawa alat, kemudian dia perdalam dan dia perlebar sehingga menjadi seakan itu sebuah danau. Maka dia berhak untuk memiliki lahan tersebut. Allahu a'lam bissawab. Adapun poin yang ketiga dan seterusnya, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.